baik itu keutamaan ilmu, ya, dia orang yang lebih berilmu, ya, au solahin, atau dia memiliki keutamaan karena kesolehannya, au syarafin, atau dia memiliki keutamaan karena kemuliaannya, au sinnin ma'asiyanah, atau dia seorang yang tua, ya, lebih tua, ma'asiyanah, namun disertai dengan siyanah, menjaga, artinya tua tetapi menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjatuhkan wibawa ketuaannya, ya. Tua dan soleh. Aulahu hurmatun biwilayatin au wiladatin, atau yang mendatangi seorang qari ini seorang yang memiliki hormah, kehormatan, baik kehormatan karena sebab wilayah, ya, au wiladah, atau karena sebab wiladah, karena sebab dia adalah walinya atau penguasanya, atau karena sebab naam orang tuanya, ya, karena dia dilahirkan oleh orang tuanya, au ghairihima, atau selain keduanya, ya, yang jelas dia memiliki kehormatan. Kata Syekh, apabila datang orang-orang yang seperti ini kepada seorang qari, ya, datang kepadanya seorang yang memiliki keutamaan, baik keutamaan ilmu atau karena kesolehannya atau karena kemuliaannya atau karena umurnya dan dia soleh, atau karena memiliki kehormatan karena sebab wilayah atau wiladah atau yang lainnya, fala ba'sa bil qiyami lahu, maka tidak mengapa, ya, seorang qari dia berdiri untuk menyambutnya. Nah, jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala akan menyebutkan di sini tentang naam hukum berdiri. Berdiri untuk orang lain. Ya. Kata beliau, apabila ada orang memiliki keutamaan ilmu, dia lebih berilmu, soleh, mulia, atau umurnya, ya, lebih tua darinya, atau dia memiliki keutamaan dan yang lainnya dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan, maka kata beliau, fala ba'sa bil qiyami lahu, tidak mengapa berdiri untuknya ketika dia datang atau mendatangi. Maka seorang qari atau talibul ilmi, dia berdiri untuk orang yang datang tersebut. Ala sabilil ihtiram wal ikram. Namun berdirinya adalah dalam rangka menghormati dan memuliakan. Dalam bentuk menghormati dan memuliakan. La liriya'i wal i'zam, bukan dalam rangka riya dan bukan dalam rangka mengagung-agungkan. Badzalika mustahabbun, bahkan yang seperti itu, ya, berdiri untuk orang-orang yang mulia tadi, ya, mustahabbun, hukumnya mustahab, disukai. Wa qad sabata al-qiyamu lil ikrami min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sabit, telah datang, ya, berdiri dalam rangka untuk memuliakan, telah datang dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri untuk orang lain dalam rangka memuliakan orang tersebut. Wa fi'li ashabihi radhiyallahu anhum bi hadratihi wa abwabi amrihi. Demikian pula telah sabit dari perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri untuk orang lain, bi hadratihi, dan di saat terjadinya kejadian tersebut, para sahabat berdiri untuk orang lain di sini bi hadratihi, dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau ada di situ menyaksikan para sahabatnya berdiri untuk sahabat yang lain, dan beliau tidak mengingkari. Wa bi amrihi, dan juga telah sabit berdiri dalam rangka untuk menghormati atau memuliakan. Telah sabit juga dari perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qumu li sayyidikum. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis. Wa min fi'li tabi'in, demikian pula dari perbuatan para tabi'in. Beberapa tabi'in melakukan hal yang demikian, berdiri untuk orang lain yang datang. Wa man ba'dahum minal ulama'i was-solihin, demikian pula orang-orang setelah tabi'in dari kalangan para ulama dan orang-orang soleh melakukan hal yang demikian, berdiri untuk orang lain. Sebagai penghormatan kepadanya, memuliakannya. Waqad jama'tu juz'an fil qiyam, dan aku telah mengumpulkan satu pembahasan tentang masalah berdiri. Ketika seorang duduk, ada orang datang, dia berdiri untuk menyambutnya. Telah aku kumpulkan pembahasan dalam masalah berdiri. Wa dzakartu fihil ahadits wal athar al waridata bi istihbabi. Dan aku di dalam kitab tersebut telah menyebutkan hadis-hadis dan asar-asar yang datang yang menunjukkan disukainya atau disunnahkannya berdiri untuk orang lain yang datang, jika orang lain tersebut adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan tadi. Wa nahyi anhu, dan juga aku telah menyebutkan dalam hadis dalam kitab tersebut hadis-hadis dan asar-asar yang melarangnya. Jadi boleh sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan disunnahkannya, juga disebutkan hadis-hadis yang menunjukkan dilarangnya, dilarang berdiri untuk orang lain. Wa bayantu fihi dha'fad dha'if minha, dan aku telah menjelaskan dalam kitab tersebut dha'fad dha'if minha, hadis-hadis dan asar-asar yang lemah. Wa sihhat as-sahih, juga aku telah menjelaskan na'am sahihnya hadis dan asar yang sahih dalam kitab tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang lemah tentang disunnahkannya berdiri untuk orang lain. Nah, dan dilarangnya berdiri untuk orang lain. Disebutkan hadis dan asar baik yang sahih atau yang lemah. Dan beliau jelaskan hadis yang sahih, juga beliau jelaskan kalau itu adalah hadis yang lemah. wal jawab amma yatawahhamu minhun nahyu wa laisa fihi nahyun. Dan juga aku telah menjelaskan tentang jawaban, jawaban dari larangan atau jawaban dari perkara yang mengandung atau tergambar sebagai larangan. Hadis-hadis yang di situ seolah-olah melarang, ya, maka beliau jelaskan jawaban dari hadis dan atsar yang seolah-olah melarang. Walaysa fihi nahyun, dan padahal tidak ada larangan dalam hadis dan atsar tersebut, kata beliau. Wa awdahtu dhalika kullahu bihamdillahi ta'ala, dan aku jelaskan semuanya itu bihamdillah. Faman syakka fi syai'in min ahadithi, barang siapa yang ragu tentang hadis-hadis yang menunjukkan disunahkannya berdiri untuk orang lain, ya, fal yutali'hu, maka hendaklah dia menelaahnya, menelaah kembali hadis-hadis tersebut. Yajid ma yazulu bihi syakkuh insyaallah ta'ala. Jika dia menelaah kembali hadis-hadis tersebut, maka dia akan mendapati hal yang bisa menghilangkan keraguannya insyaallah ta'ala. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berpendapat dengan pendapat demikian. Jadi kalau ada orang yang mulia datang, ya, baik itu adalah mungkin tokoh, ya, atau orang soleh, atau orang yang berilmu, ya, atau dia adalah wali, ya, waliul amr, ya, atau yang semisalnya dari orang-orang yang mulia, maka kata beliau tidak mengapa untuk berdiri untuknya. Dan berdirinya dalam rangka ihtiram wal ikram, memuliakan dan menghormati, bukan dalam rangka riya dan i'zam dan mengagung-agungkan. Baik. Namun kadang masalah berdiri untuk orang lain, ya, menjadi hal yang biasa dan seseorang bermudah-mudahan di dalamnya, bergampang-gampangan di dalamnya, ya. Bahkan kadang kalau ada orang yang masuk atau datang, ya, kemudian orang-orang yang duduk itu tidak berdiri, ya, sampai menganggap orang-orang yang duduk ini menyepelekannya, merendahkannya, ya. Dan ini amrun la yambagi, sesuatu yang tidak semestinya terjadi, ya. Artinya seorang jangan gila hormat, ya. Jika dia datang dan orang gak berdiri menyambutnya, maka dia tidak bermuka riang, ya, karena menganggap dia enggak dihormati, enggak dihargai. Na'udzubillah. Orang-orang yang ada di dalam atau yang duduk dianggapnya menyepelekannya, ya, dianggapnya tidak menghormatinya. Jadi pengennya kalau dia masuk atau dia datang semuanya berdiri. Ya. La. Tidak seyogianya seperti ini. Dan hendaklah seseorang ya, tidak melakukan berdiri untuk orang lain. Kecuali dalam beberapa keadaan. Yang keadaan-keadaan tersebut telah sabit, telah datang riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Artinya tidak semua keadaan yang datang kita berdiri menyambutnya. Ya. Nah, bermudah-mudahan bergampang-gampangan kita berdiri menyambutnya sehingga seolah-olah sewaktu-waktu kita enggak berdiri, ya, seolah-olah kita menyepelekannya dan tidak menghormatinya. Yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyukai. Beliau enggak suka. Para sahabatnya berdiri, nah, dalam rangka penghormatan kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau adalah orang yang paling mulia. Nabi, rasul, ya. Tapi beliau tidak menyukai para sahabat berdiri untuk beliau sebagai penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Makana ahadun minan nas ahabba ilaihim syakhsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanu idza ra'awhu la yakumu lahu ahadun minhum lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidak ada seorang pun dari manusia, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang yang paling dicintai oleh para sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dihormati, dihargai, dimuliakan, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka para sahabat apabila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka tidak ada satupun yang berdiri sebagai penghormatan kepada beliau. Tidak ada. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mereka cintai, paling mereka hormati, paling mereka muliakan. Ya. Tapi mereka para sahabat jika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang berdiri. Kenapa? Karena para sahabat tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Beliau benci hal seperti itu. Ya. Sehingga para sahabat menjauh dan menghindar dari hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyukainya ketika beliau datang kemudian ada yang berdiri, nah, sebagai penghormatan kepadanya. Yeah. beliau tidak menyukainya. Nah, maka hendaknya hadis ini atau riwayat ini ya, diperhatikan dengan baik, ya, sehingga seorang mukmin dia tidak bermudah-mudahan dalam hal masalah berdiri untuk orang lain, nah, dalam rangka menghormatinya atau menghargainya. Yang demikian karena khawatir nanti masuk ke dalam i'zam, ya, pengagungan, mengagung-agungkan, ya. Bahkan kalau dia tidak berdiri untuk na'am orang lain tersebut, ya, seolah-olah ada yang kurang. Ya. Kalau dari sisi orang yang datang tersebut, seolah-olah dia tidak dihargai, tidak dimuliakan, tidak dihormati, dan seterusnya. Dan hendaklah seorang mukmin dia, nah, tidak gila hormat. Ya. Ketika dia datang kemudian, na'am, tidak ada orang yang berdiri, ya, ya, jangan tersinggung, nah, jangan merasa tidak dihormati dan tidak dihargai. Ya. Siapa Anda dan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana lebih mulia, Anda atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia. Tapi beliau enggak suka para sahabatnya berdiri untuk beliau dalam rangka penghormatan kepada beliau. Di sana ada beberapa keadaan yang membolehkan seseorang berdiri untuk menyambut atau menghormati, ya, orang lain. Dan selain dari keadaan-keadaan yang disebutkan nanti, ya, hendaklah seseorang tidak berdiri untuk orang lain di selain keadaan-keadaan yang akan disebutkan tadi nanti. Keadaan pertama, boleh berdiri untuk menyambut seorang yang menziarahinya, orang yang datang bertamu kepadanya, ya. Seperti tuan rumah menyambut tamunya, ya. Dia berdiri. Ketika tamunya datang, yang tadinya dia duduk, dia berdiri menyambut tamunya. Karena demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ini boleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi masalah boleh atau tidak harus ada dalilnya, ya. Sehingga tidak bisa kita katakan boleh berdiri untuk orang lain secara mutlak, nggak boleh, nggak bisa, ya. Hanya dalam beberapa keadaan yang di situ datang dalilnya, datang contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Di antaranya berdiri untuk tamu atau untuk orang yang menziarahinya. Yang demikian karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, ya, di mana jika Fatimah radhiyallahu taala anha datang ke rumah beliau, ya, jika putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyambutnya. Nah, menyambutnya, bahkan membawanya dan mendudukkannya di tempat beliau duduk. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap putrinya. Sebaliknya, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Fatimah radhiyallahu taala anha, demikian pula Fatimah demikian menyambutnya, berdiri dan membawanya sampai ke tempat duduk na'am beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya berdiri untuk tamu, ya, untuk menghormatinya, na'am memuliakannya, ya, atau untuk orang yang menziarahinya. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, boleh berdiri dalam rangka untuk memuliakan atau menghormati, ya, bukan dalam rangka untuk mengagungkan, bukan. Kalau dalam rangka mengagungkan, enggak boleh. Nah, berdiri dalam rangka pengagungan, ya, tidak diperbolehkan. Keadaan yang kedua, berdiri dalam rangka memuliakan atau menghormati, ya, berdiri untuk orang yang baru datang dari safar. Berdiri untuk orang yang baru datang dari safar. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Atau ketika Sa'ad bin Mu'ad datang, ya. Ketika Sa'ad bin Mu'ad datang, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, "Kumu ila sayyidikum." Ya. Berdirilah kalian, ya, untuk pemimpin kalian ini, untuk sayyid kalian ini. Karena ketika itu Sa'ad bin Mu'ad baru datang dari safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabatnya, "Kumu, berdirilah untuk menyambut sayyid kalian ini." Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ada yang masih ingat? Hah? Berdiri untuk Hah? Dalilnya dalam hadis yang sangat panjang. Di awal-awal kita beriadus solihin, bab taubah, bab tentang taubat. Ada yang ingat? Hah? Ada yang ingat? Kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat bagus, karya Imam Nawawi, pengarang kitab ini. Hendaknya kitab Riyadhus Shalihin ada di rumah-rumah kaum muslimin dan dibaca berulang-ulang, tidak sekali tamat berhenti, ulang lagi, ulang lagi terus. Baik. Berdiri untuk apa? Berdiri untuk orang yang baru mendapatkan nikmat. Berdiri untuk orang yang baru mendapatkan nikmat. Dalilnya adalah enam hadis tentang tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Siapa saja? Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya siapa? Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Satu lagi Murarah. Nah, Murarah ibnu Rabi' al-Amri radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka jujur, ya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan tiga orang temannya ini diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya karena tidak ikut perang Tabuk. Karena tidak ikut perang Tabuk dan tidak ada alasan untuk tertinggal dari perang Tabuk, ya. Enggak ada uzur yang membolehkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memboikot tiga orang ini, ya. Termasuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sampai dunia ini terasa sempit. Nah, bagi tiga orang ini. Setelah 40 hari lewat, ya. Kemudian tambah lagi keluarganya enggak boleh ngurusin. Ya. Dan seterusnya dari hadis yang panjang tentang na'am hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis tersebut ketika telah datang na'am berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah menerima taubat tiga orang ini. Ya. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu, ya. Ila akhiril ayat. Allah menerima tiga orang ini, menerima taubat tiga orang ini, termasuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya taubat Ka'ab bin Malik telah diterima, ya. Maka para sahabat berlomba-lomba memberikan apa? Kabar gembira. Siapa yang paling duluan memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik? Ya. Ada yang memacu kudanya, ya. Ada yang dari jauh berteriak. Nah, ternyata yang lebih duluan suara, ya. Nah. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu bersujud syukur. Ini juga dalil bolehnya sujud syukur. Disyariatkannya sujud syukur. Ya. Ketika beliau mengetahui bahwasanya beliau taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah tahu bahwasanya taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab bin Malik masuk. Masuk ke dalam masjid. Dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika masuk ke dalam masjid, maka ada yang berdiri dari kalangan muhajirin. Siapa? Hah? Thalhah. Sahabat Thalhah ibnu Ubaidillah. Thalhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu berdiri, ya. Berdiri agak cepat, berjalan cepat, kemudian na'am memberikan selamat, ucapan selamat kepada Ka'ab bin Malik. Nah, tidak ada seorang pun dari muhajirin yang berdiri kecuali Thalhah bin Ubaidillah. Hanya beliau yang berdiri menyambut Ka'ab bin Malik dan memberi selamat. Sehingga Ka'ab bin Malik selalu mengingat na'am kejadian ini, ya. Nah, untuk Talhah Ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Talhah Ibnu Ubaidillah untuk berdiri kemudian menyambut Ka'ab bin Malik yang masuk, kemudian memberikan ucapan selamat. Ini menunjukkan bolehnya berdiri untuk orang yang baru mendapatkan nikmat. Ya, kita berdiri kemudian mengucapkan selamat. Gitu. Baik. Ini beberapa keadaan yang na'am dibolehkan na'am untuk berdiri untuk orang lain. Nah, berdiri untuk orang yang menziarahinya atau untuk tamu. Ya, untuk menghormatinya atau memuliakannya. Kemudian yang kedua, berdiri untuk orang yang baru datang dari safar. Yang ketiga, berdiri untuk orang yang baru mendapatkan nikmat. Ya, kita berdiri untuk mengucapkan selamat kepadanya. Adapun untuk keadaan-keadaan yang lain atau selain keadaan-keadaan ini, hendaklah seseorang tidak berdiri untuk orang lain. Ya, tidak berdiri untuk orang lain. Demikian pula hendaklah seorang mukmin dia tidak berdiri untuk orang yang suka kalau orang lain berdiri untuknya. Atau kalimat lainnya, hendaklah seorang mukmin tidak berdiri untuk orang yang gila hormat. Gitu. Ya. Orang yang senang kalau orang lain berdiri untuknya, menghormatinya dengan cara berdiri. Ya. Maka seorang mukmin jangan berdiri untuk orang ini. Ya. Orang yang diketahui dia suka atau menyukai kalau orang lain berdiri untuknya. Telah diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yatamatsala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Na'udzubillah. Barang siapa yang suka orang lain berdiri untuknya, kalau dia datang, orang lain harus berdiri. Barang siapa yang suka seperti ini, maka hendaklah dia falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ya, ini untuk orang yang gila hormat. Nah, orang yang gila hormat, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam neraka. Nas'alullah as-salama wa al-afiyah. Maka hendaklah seorang mukmin tidak berdiri ya untuk menghormati orang yang gila hormat ya, atau orang yang suka kalau orang lain berdiri untuknya. Juga hendaklah seorang mukmin dia tidak berdiri kepada orang yang dikhawatirkan apabila dia berdiri untuknya maka dia akan terkena penyakit ujub atau dia akan terkena fitnah, dia akan tertipu oleh dirinya sendiri. Jadi jika kita khawatir teman kita ini terkena fitnah nantinya, terkena fitnah gila hormat nantinya, khawatir teman kita ini tertipu oleh dirinya sendiri, khawatir teman kita ini bangga diri, ya, maka jangan berdiri untuknya. Dalam rangka menutup pintu-pintu, ya, atau menutup jalan na'am yang menuju kepada kebinasaan temannya tersebut. Taib, ini ringkasan tentang masalah berdiri untuk orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.